سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung ke surat berapa? Ya. 71. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hadis kedua, al-hadis as-sani an Umar radhiyallahu anhu aidha qala bainama nahnu julusun 'inda rasulillah sallam zata yawmin idda'a 'alaina rajulun shadidu bayadi siyab shadidu sawadi sha' لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فأجلنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى فات الأراة العادة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق. فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Terjemahan hadis dari Umar radhiyallahu an juga katanya, pada suatu hari sedang kami duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang bersangatan putih kainnya, bersangatan hitam rambutnya, tidak kelihatan atasnya tanda orang yang sedang dalam perjalanan. Tidak ada seorang pun daripada kami yang kenal, sehingga ia duduk berdekatan dengan Nabi SAW. Lalu ia sandarkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangan atas dua paha Nabi SAW. Kemudian ia berkata, hai Muhammad, kabarkanlah kepadaku dari hal Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam itu bahawa engkau mengaku tiada Tuhan selain Allah, dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah, dan engkau dirikan semayang, dan engkau keluarkan zakat, dan engkau puasa Ramadan, dan engkau kerjakan haji di Baitillah jika engkau sanggup pergi kepadanya. Ia berkata lagi, benar engkau. Kami pun tercengang kerana ia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Katanya lagi, maka khabarkan kepadaku dari hal iman. Rasulullah menjawab, iman ialah bahawa engkau beriman pada Allah dan malaikat dan segala kitab dan para rasulnya dan hari kemudian, dan engkau beriman pada takdir baik dan jahatnya. Ia berkata, benarlah engkau. Kemudian ia bertanya lagi, maka sekarang khabarkanlah kepadaku dari hal ihsan. Rasulullah menjawab, ihsan itu bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, tetapi jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya ia melihat engkau. Akhirnya ia berkata, meneruskan pertanyaan lagi, maka khabarkan kepadaku dari hal hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, tidaklah orang yang datang daripadanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kita mesti itu tidaklah yang datang daripadanya. Yang mulai lagi kita terima, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Mas'ul maknanya yang ditanya. Kalau begitu katanya, khabarkan kepadaku dari tanda-tanda kiamat saja. Rasulullah SAW menjawab, tandanya ialah bila hamba-hamba telah melahirkan tuan. Dan kau lihat orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian, miskin, penggembala kambing, berbangga-bangga menegakkan dan meninggi-ninggikan binaan. Kemudian ia pun pergi dan aku diam beberapa lama. Setelah itu Nabi SAW bertanya, hai Umar, adakah kau tahu siapa orang yang bertanya itu? Kataku, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah berkata, sungguhnya itulah dia Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Syarahannya, hadis yang panjang. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Umar bin Al-Khattab juga. Imam Bukhari tidak turut meriwayatkannya dari sanad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi beliau Imam Bukhari meriwayatkan bersama Imam Muslim daripada Abi Hurairah. Maksudnya hadis ini didengar daripada Nabi oleh ramai sahabat. Jadi sahabat ni cerita ke seorang tabi'in ni, sahabat ni pula cerita ke orang lain. Jadi turun ke orang lain, cerita ni turun ke orang lain. Maka tu dia panggil sanad yang berlainan. Dah. Siapalah kepada imam-imam hadis, siapa ke Imam Bukhari, dia bubuhlah kitab ni. Siapa ke Imam Muslim, dia simpanglah kitab ni. Nah, ha, jadi kita ambil imam-imam bubuhlah kitab dia lah. Nah, ha, senang. Kalau zaman dulu kau kena pergi cari hadis lah. Nah, ha, ini buku dia, buku itu ada belaka. Nah, ha, dulu bercerah-berah hadis ni. Kau ni kena pergi nak hadis ni, kalau nak dengar kena pergi di Iraq. Hadis ni kalau nak dengar kena pergi di Yaman. Kerana sahabat-sahabat ni bila akhir umurnya bertebaran duduk. Ada duduk Yaman, ada duduk Mesir, ada duduk di Syria. Nak, orang dulu-dulu. Nak dengar hadis pak ni boleh pergi dengar tu. Di Iraq tu. Di jalan kaki. Nak, hadis ni dihimpunkan oleh ulama-ulama dalam buku. Itu besar jasa ulama. Dia buat sebekah dua. Nah, ha. Nilai hadis. Hadis ini nilai atau martabat dalam hukum Islam. Besar sungguhlah nilai hadis ni. Ibn Hajar Al-Haythami berkata, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini salah satunya hadis yang dipersetujui tentang besar pentingnya dan banyak pula hukumnya kerana meliputi padanya segala urusan ibadat yang zahir dan yang batin. Dari urusan keimanan dan pekerjaan anggota hingga urusan keikhlasan hati dan batin dan pengawasan dari bencana yang merosakkan amal. Malah hadis ini adalah tempat kembali segala amal syariah dan daripadanya pula tumbuh cabang-cabangnya. Yang ni ulama-ulama kata hadis yang kita dengar tadi barang je. Tak lepas minit pun habis macam. Tetapi memberi nilai yang cukup begitu mahal kepada Islam. Memanglah kalau orang yang cara ke minat ke satu benda dia tahu nilai. Orang tak minat ke benda tu dia tak cara pasal dia tak tahu nilai. Nak. Ha. Macam orang main barang etik ya. Nah, kalau orang minat barang etik, oh jangan main. Serika cak ayam. Oh ada ayam bapak cakap mucung serika. Nah, kalau orang tak tahu kan dia cara tak minat, bilok situ serika, sekurung lain cok. Lalu set orang etik negak lain cok, ya bi. Tak. Maknanya pasal apa? Dia tahu nilai 300 orang. Kalau todok kat kedai etik. Dah. Ha. Maka kita lihat hari ini umat Islam terbagi dua. Satu hak tahu nilai Islam, yang dua tak tahu nilai. Nah, itulah selama-lamanya nak sapa kepada kiamat. Kereta TAV 5674 kancil mengganggu laluan, sakok orang nak lalu, tolong ali sikit. TAV 5674. Nah, sakok sikit. Kalau dah ali gesek di lori. Ha. 5674 model nombor TAV dah alih sikit jangan balik. Jadi umat Islam hari ini kita tengok terbagi dua, satu yang tahu nilai, dua yang tak tahu nilai agama. Orang yang tahu nilai agama dia cerah agama. Orang tak tahu nilai ada apa, orang ngajar 3 bulan orang ngajar dia tak pergi bersekali ada hak dia. Duit poket. Tapi kalau orang nak ke agama dah mari semalaman susah hati kali. Allah sallallahu aku dah ingat-ingat ke tak ada. Nah, ingat ke tak ada. Omong pawang. Nah, apa gitu semua ni kata pawang. Dah dia yang pawang. Nah, ha. Mana siapa gitu semua? Dak dang nak semayang tu susah kali. Ada orang ada nilai agama. Dagi Kuala Lumpur. Nah, singgah kalau pernah pergi jauh bakal pinang. Jadi ada jenis mayang tu. Kalau dia pada reti sahil. Jadi serba dak ada. Dak ada diam. Ada nak kata takut. Nah, reti kan. Nah, ha. Nak tanya dia apa gua ni dak reti sembahyang takut semeh diri apa. Nah, ha. Jadi risau sekali dak. Kakak tengok jam, kakak tak tengok jam. Mesti ketang kali pagi. Apa? Nak reti sembahyang. Orang jaga agama. Nah, gebah tak boleh? Ada boleh? Empat orang lagi ada boleh? No. Kostil dah cing, no lah bonik. Ada boleh? Tak ada. Ada orang nak semayang. Nah, jadi susah hati kali, susah hati kali. Lala gebah tanya, nak beda. Barulah bunyi, dah berhenti semayang. Tanyanya JKK. Dah, oh tak lagi. Nah. Ha, nampak? Ha, relax abah. Apa? Relax mana tak payah semayang. Ha. Nah, ha, tu orang. Banding dah. Orang ada nilai agama, tak ada nilai agama. Nah, ha, di sana sangat. Masalah. Malaikat datang menjelma sebagai seorang manusia. Jadi perkara kedatangan malaikat untuk mengajarkan urusan agama. Jadi malaikat ni dia tentera Allah. Allah utuskan tentera dia. Nah, ha, untuk melakukan tugas-tugas, di antara tugasnya iaitulah yang kita dapat rasakan kesenangan pada hari ini. Nah, ha, kita tidur tu malaikat jaga. Nah, ha, ada tugas malaikat tu dia jaga rongga badan kita. Bila kita tidur, natang-natang tak masuk. Nah, ha, tak masuk lah hidung, lah uduk, lah telinga, tak masuk. Nah, sama ada orang Islam ataupun orang kafir. Bila tidur, natang tak masuk. Nah, ha, pasal apa? Malaikat jaga pada hadap, gerak dah. Kalau gerak, memang tak masuk. Nah, dan dia bila mati, kita lock sikit, semua masuk dalam telinga. Semua masuk dalam hidung. Pasal tugas jaga ni. Nah, ha. Di antaranya lagi mengajar manusia. Dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah datangkan malaikat tidak sama-sama sekali-sekali. Di antaranya ni cerita mari depan sahabat, sahabat tengok baca. Nah, boleh pilih berlaku. Bukan seorang, ramai. Maka malaikat datang menjelma sebagai seorang manusia. Sayyidina Umar menerangkan di awal hadis tersebut bahawa pada satu hari kami sedang duduk serta Nabi SAW dalam satu majlis. Oh, bangga kau boleh duduk dengan Nabi. Oh, ni baru betul. Neh. Ha. Kita duduk hebat sangatlah, duduk dengan kaki tak pakai rawah. Oh, sehu sangat ah duduk dengan orang zalim. Neh. Ha. Ini nak jadi ya orang Melayu ni. Dulu di Melaka ada satu pilihan raya umum lah. Jadi satu tempat tu, satu don tu, Indu Paria. Faham? Haa. Eh? Berlawan dengan Tok Bu. Haa. Tok Bu ni ni lah. Ulama lah. Eh? Haa. Kawasan tu kawasan Melayu, majoriti. Nah, Indu sikit. Kenapa? Tapi menang Indu. Dia pakat sokong Indu apa-apa. Nah, atau guru ni yang pakar tak sokong. Bukan saja pakar tak sokong, masih penamaan calung tu. Bila wakil Hindu tu lalunya pakar sokong, amamanya pakar selawak lah. Nah, haa. Satu lalu pula wakil kita tu guru dengan serbang ni pun. Kalau Melayu ramai-ramai ni, dia pakar sorok. Baliklah, baliklah. Dia nak menang tuan ni. Faham? Dia mampu keras kat kiri, bukan lama kapur tak ada air. Cari tu guru kau main ayak, tapi dah nak kan? Dia tak ada value agama. Harga agama tak ada dalam diri dia. Dia ada pitih je. No. We pitih jadi. We makan, turun. Nampak? Ha. Dia panggil generasi kau. Orang putih Melayu, generasi lembu. Nak? Ha. Dah bangsa kita, ulama. Nabi kata, ulama misbahul ummah. Nampak? Ulama tu pelita umat. Bila ulama lalu sorok mama, baliklah. Lalu waktu gelang tahan hari. Nampak? Nampak? Nah, nyanyi bersatu kita bersatu. Ah, kaki mus kaki yang ni ibadah masyak lagi. Faham? Dia bakitnya orang kita kasih kan? Pada kiamat. Tak, orang kasih ke ulama, bakit ke ulama. Kasih ke nabai kau, bakit ke nabai kau. Kasih ke orang kapi, bakit ke orang kapi. Gitu je lah. Nah. Ha. Maka pada waktu itu datanglah kepada kami seorang laki-laki dengan cara mengejut. Mari itu kejut-kejut, tiba-tiba datang. Pakaian serba putih, janggut sangat hitam. Tak ada pada sebarang tanda dia seorang musafir yang sedang dalam perjalanan. Jenjara kami tidak ada seorang juga pun yang kenal. Apalagi mengetahui halnya. Kerana selama ini belum pernah kami lihat wajah. Kemudian dia pun datang menghampiri Nabi. Lalu duduk secara orang yang sudah lama berkenalan dan bersahabat. Dia nak ceritakan pada hadis tersebut. Orang yang datang dengan cara demikian, rupa serta luar biasa pula keadaan tingkah laku dari seorang malaikat yang menjelma dirinya sebagai seorang manusia. Kedatangannya bermaksud untuk menyampaikan dan mengajarkan agama kepada Rasul dan umat. Perkara yang mengenai hakikat Islam, iman, ihsan, yakni ikhlas dan tanda-tanda hari kiamat. Dia malaikat ni, dia boleh menjelma menjadi manusia. Bukan dia manusia. Dia boleh Tuhan beri kepada dia kuasa boleh jelma jadi manusia. Nampak? Dia rupa dia lain. Malaikat. Manusia macam kita ni. Nah, ha. Sama lah manusia. Tangan dua, mata dua, telinga jenis ada rambut begini lah. Tapi malaikat rupanya lain. Tapi bila datang pada hari ini atas rupa manusia. Jadi malaikat ni dia boleh tasyabuh menjadi manusia. Maknanya dia pakai rupa manusia boleh. Ini semua ni izin Allah Taala bagi. Dah? Ha. Dan bila dia berupa dengan manusia, sudah tentu manusia itu comel. Sebut dalam banyak hadis, dalam asal sahabat yang dang tengok malaikat atau rupa manusia comel. Tapi kalau iblis boleh tak rupa manusia? Dia dua. Dia boleh rupa manusia. Iblis tak ada comel muka. Kalau jadi manusia, kayak apa muka? Pasal jadi hudung. Pasal perangannya hudung. Maka rupanya hudung. Nah. Maka malaikat perangannya molek, maka rupanya molek. Jadi manusia pun comel. Nah. Ha. Jadi kata Sayyidina Umar dia mari ngejut ni. Tengah duduk-duduk di Mekah, mari ngejut. Jubah serba putih, serban pun putih, nak janggut hitam. Yang peliknya maju dia tak ada kesan orang jalan, macam baru pakai ni depan muka. Kan kalau kita ambil baju baru sudah basuh, siap gosok apa semua, kita masuk baju. Nah, kan omel kita naik kereta dia turun sejik keduk pihak belakang. Tak, bekas duduk. Apatah lagi kalau kita jalan jauh. Dah ni bukan orang Mekah kan. Mesti mari daripada jauh pasal sorang tak kenal. Nah, dah tengok sorang pun. Mesti mari daripada. Bila kalau mari ni jauh, mesti ada bekas betul. Jumpa. Putih dia lepuk. Takkan turun dengan helikopter. Nah, dia juga akan putih jalan kaki. Ha, tu pelik. Memang ha, dia tak mari dari jauh. Nah, walaupun jauh mari daripada langit. Tapi tak jalan macam manusia. Siapa duduk belakang Nabi sikit siap jadi orang. Tadi ada dia tak apa. Neh. Ha. Dah rupa asal lagu mana? Rasulullah tengok dah. Nabi Musa pernah tengok. Para rasul pernah jumpa. Nabi Musa orang yang paling bekeng sekali pada zaman kita. Nabi Musa. Sebut dalam Quran dia remah orang Mesir mati dulu. Orang Mesir buat cakap lebih kurang dengan orang-orang Bani Israel. Panasan Nabi Musa lepas hati tu. Oh, orang bekeng ya. Nak ha. Jadi bila temu dengan malaikat Jibril, terima wahyu. Nabi Musa kata nak tengok gak rupa muhasas sekali. Nah, ha, ni rupa manusia. nak tengok rupa mu sebenar malaikat. Jibril kata, kan mu tembau. Nah, kan tak tahan mu. Nah, ha, Nabi Musa kata, insyaAllah aku gagah boleh tengok. Maka Jibril pun tunjuk rupa hak asal. Bila tunjuk rupa asal dengan besarnya, pengsan tu Nabi Musa. Ha, pesan. Oh, orang paling bengkel pesan. Kalau kita tubik tahi. Ha, nah, kalau Nabi Musa pesan orang bengkel, nah, ha, tu hebat. Bukan jahat, hebat ciptaan Allah. Nah, ha, benda-benda besar kan. Tengok takut aja. Kalau barang besar. Nah, ha. Jadi datangnya mengajar agama. Hak lain-lainnya Nabi ajar. Tapi ini istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang terus berjumpa dengan umat. Nak memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi lain, Jibril mari ajar Nabi, Nabi ajar umat. Nabi Muhammad mari ajar Nabi dan mari ajar umat sekaligus. Ha, ini kelebihan itu banyaklah kelebihan umat Nabi Muhammad SAW mengatasi umat yang dahulu. Lepas itu kita ni khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat hanya umat Nabi Zulkifli, umat Nabi Lu, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Yusuf. Kita umat terbaik. Nah, ha. Banyak benda istimewa yang Tuhan tak beri pada umat lain. Di antaranya tayamum. Umat lain tak boleh tayamum. Kita boleh tayamum. Ha. Umat lain air alat-alat taharah dia air. Semua guna air. Wuduk dengan air, basuh dengan air apa semua. Tapi kita Tuhan beri istimewa hadiah boleh tayamum. Tak ada air nak mandi. Nah, lagi tidur surah ramai-ramai. Nyemari tutup petak. Jahat tunggu mainan. Apa benda? Nak kunci aja masjid. Kunci tu masjid. Tengok orang ramai-ramai takut masuk dalam masjid. Nah, ha. Dia masjid ni hukumnya boleh tidur dalam masjid. Cuma orang yang tidur dalam masjid wajib kena jaga kebersihan dalam masjid. Nampak? Ha. Zaman Nabi hari tu di Masjid Nabawi, Nabi buat tempat tidur tu. Orang yang tak ada berumur. Nak di beranda sebelah buka sayap sikit untuk orang-orang miskin tidur di Masjid Nabawi. Nah, jadi kalau kita duduk balau kan, bak tidur dalam masjid, ulama jawab dah hukumnya harus. Kalau dalam mazhab Syafi'i lah, harus tidur dalam masjid. Neh, ha, pergi hotel penuh apa semua, tidur surat di masjid harus. Jaga kebersihan masjid wajib. Ha, tak apa. Neh. Ha. Ada satu surat di Kuala Terengganu. Dia punya beraluhnya AJK dia. Nah, ha. Dia tak mahu orang luar semayang situ. Dia nak pokok dia tu tiga ekor. Ni cerita tu. Tak muka buah surat ni. Kalau orang luar hari tengah ambil hudu, dia tutup air. Tutup macam. Tutup macam kawan tu tengah ambil hudu air. Ada air. Dan saya tengok orang luar. Tak nak. Ha. Lepas semayang, isa, orang semayang sunat. Ha. Bila dia habis semayang sunat, ada orang luar duduk semayang sunat lewat ni, kan? Tutup api. Nampak? Tutup api. Dah lah gelap lah ke dinding, biru lah ke dinding. Faham tak? Ha. Terberak menandang surah, apa benda ni? Nak? Ha. Sosok tu, buanglah nama surah tu. Tulis kelak orang-orang gila. Tulis gitu. Orang tak lagi ya. Bukan orang nak tidur situ, lampak sikit. Dah ada orang musafir. Dah awak semayang jemaah dia baru sapa. Bila dia baru sapa, mesti dia semayang lewat. Bila dia semayang lewat, mesti sunat dia lewat. Dah dia nak adik dia, dia tak pergi. Nak, tunggu kat itu nak uci muka macam iman. Ada, surah itu ada. Hidup kat mahal ke petrol. Baik rukun Islam. Setelah itu orang yang datang tadi bertanya kepada Nabi tentang Islam. Apakah Islam? Lalu Nabi pun menjawab yang disebut dalam hadis tersebut, iaitu pertama mengucap dua kalimah syahadah, kedua mendirikan semayah, ketiga mengeluarkan zakat, keempat puasa Ramadan, kelima mengerjakan haji. Dibacalah jika anda ada kemampuan menurut syarak. Ini rukun Islam yang lima yang dengannya menjadi kesalahan situ beragama Islam. Malah terpelihara ia di kemurkaan Allah. Andai kata ditunaikan rukunnya, itu pula dengan cara yang terbaiknya. Serta dilaksanakan pula hukum-hukum bertalian dengan syariatnya. Baik. Datang soal Nabi. Datang dalam keadaan adab yang begitu tertentu ni. Dengan pakaian tak kira lah, bersih, tak ada abuk, bersudik. Dia duduk tu, lutut dia setuh dengan lutut Nabi. Lutut batas ni dua lutut. Dia duduk, ngadap gitu, temu dua lutut. Nampak? Tangan dia tak atas peha Nabi. Tangan tak atas peha. Nampak? Itu malaikat. Jadi dia tanya, tujuannya supaya Nabi jawab dan menjadi pengajaran. Nah, tentang rukun Islam, rukun-rukun iman dan ihsan. Rukun Islam ni lima perkara. Dah kata dah lain tak wajib lah. Hei, bukan tak wajib. Rukun ni maknanya dia makna tiang-tiang utama. Bukan hak lain tak wajib. Ada-ada kata tak wajib. Hudud tak wajib. Nah, dalam rukun Islam lima perkara. Nah, dia main kot tu dah. Nampak? Bukan tak wajib. Benda lain kena ada je. Cuma hak ni dia panggil rukun. Hak lain dia tak panggil rukun. Dia panggil kewajipan dalam Islam. Nah, macam tutup aurat ada sini. Ada orang telanjang. Tutup apa telanjang? Haram. Mana ada rukun Islam tutup aurat? Ini bodoh tu. Nah. Macam rukun kereta. Ada steering, ada enjin, ada tayar, ada body. Panggil kereta. Nah. Pada dah lain tak wajib. Kena sinyal. Ada sinyal tak jalan. Jangan rubuh pasir, lanjir. Rubuh mampukah lanjir. Banyak lagi lah benda yang wajibnya. Nah. Inilah rukun Islam yang lima yang menjadikan seorang itu beragama Islam. Orang tolak salah satu daripada lima ni tak jadi. Dia kata tak mahu aku mengucap dua kalimah syahadah, tak jadi Islam. Tak mahu aku nak semayang saja boleh? Tak boleh. Atau nak mengucap dua kalimah syahadah, tak mahu semayang, tak boleh tak? Nah. Mengucaplah dua kalimah syahadah apa video sini kemahminah lima perkara. Buat pula hak Tuhan murka, maksud neraka juga. Minum arak. Nah. Bagai pinang ni, wah duk sorok korang. Mulut bau arak. Minum arak ramai-ramai. Nah. Nak kata bau tokak ali lain. Nah, bau masa gebang mulut. Nah, kita tengok tu dah menang dah. Dah ratam mah penuh tekok ni. Nah, makan kata belaka. Ngambuk ni, tapung sini. Kata mari duang ni, comel hok di ulu kelang. Bangkok beruk tu. Neh, Allah berat nanang tu. Neh, hok puang kepala dak sutu. Allah berabi. Neh, betul semua. Neh, tapi Tuhan tak tanya. Menang atau kalah. Dia kita nak menyampaikan kebenaran. Dah, tu saja. Nah, tak usah duka cerita lah. Yang kita boleh duka ceritanya, iaitu manusia masih ramai lagi dah yang tidak faham kebenaran. Nah, dah rasuah mana boleh dah? Tak boleh. Nah, amanah ni memimpin ni amanah. Beri kepada ahlinya. Nah. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kamu, hendaklah kamu beri amanah itu kepada ahli ini. Nah, kalau kita tak beri amanah itu kepada ahli, orang yang layak, orang yang takut kepada Allah, nah, maka nantilah turun bala daripada Allah. Nah, Islam agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi-Nya, yang nyata bukti dan kebenarannya yang menjamin keselamatan hidup pemeluk, yang menegaskan janji balasan baik dan jahat pada orang yang melakukannya, Inilah agama yang mesti dipegang teguh oleh setiap manusia yang beragama, kerana agama inilah sahaja yang benar yang diridai oleh Allah. Firman-Nya, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu ialah Islam. Dan aku telah, dan lagi firman Allah, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah redha Islam itu sebagai agama untuk kamu. Yang demikian tidak ada sebarang alasan untuk mencari agama yang lain. Sudah terang dan tidak benar dan tidak diridai Allah, Tuhan pencipta alam buana. Seluruh makhluk tunduk pada kekuasaannya, patuh pada peraturannya, secara sukarela ataupun dengan paksa. Agama-agama ni cara hidup, the way of life. Nah, start daripada kita celak mata, sapa ke mata, kita tidur semula. Nah, itu agama. Nah, ha, pergi jabat, pergi kerja tak boleh rasuah. Kalau niaga, jangan tipu orang beli. Kalau beli, tak boleh tipu orang jual. Kalau tak bayar lagi, kena kata tak bayar lagi, jangan kata bayar. Itu agama tu ada beratuhlah tu. Jadi ikut peraturan tu panggil orang tu Islam, beragama. Nah, ha, dengan anak, kena buat gini, nak pergi makan ke bini, tak boleh piti haram. Ha, jadi kalau orang tak ada panduang-panduang, tu jadi bebas macam ni. Bebas. Lepas tu nak kerja sama, tak berhenti semayang, tak boleh, kena berhenti. Kapi, tak ada masalah. 4 bulan kerja sama, pun tak apa, tak tidur siang malam. Orang Islam, tak boleh. Ha, tu jahat lain sebenarnya bukan agama sangat. Nah, ha, baik. Bolehlah kita kata Kristian, Yahudi, Buddha tu agama, tetapi agama karut. Orang yang kata semua agama benar belaka jadi kafir, nak bilang jangan kata gitu. Inna dina indallah al-Islam. Hanya saja agama sisi Allah hanya satu, Islam tu. Ajaran yang mengatakan semua agama adalah benar dipanggil ajaran pluralisme. Islam plural. Nampak? Ha. Telah difatwakan oleh ulama-ulama, ajaran ini sesat dan menyesatkan. Banyak dengar dalam surat khabar ditulis, semua agama benar mereka. Kita pun benar, mereka benar. Secara haram dia cakap kita, tapi semua agama benar. Ataupun semua agama molek belaka. Tak boleh. Molek kau ni tak sembah Allah. Nah, ha. Yang kita kena kata hanya Islam agama yang benar, yang lain karut belaka. Hanya Islam agama yang betul, hak lain tak betul belaka. Hanya Islam agama yang sungguh, hak lain pelawak belaka. Ah ha, baru sah iman. Eh? Ah ha, begitu. Buat bagi agama apa pun, neh, tak betul belaka. Walaupun ibadat dia kuat lebih daripada orang yang beragama Islam, Tuhan nak terima. Kerana Tuhan reda Islam dia sebagai agama. Kalau tengok penita-penita Hindu, tak makan, tak minum. Nampak? Hmm. Duduk dalam kuih, duduk dalam ketik. Nu ditumpak. Sami Buddha pegang sebeh putih, duduk ngatik. Pala botok, kening licin cukup. Dah bakar limbah 501, kain kuning. Kaki ayam. Mana dok jangok? Nampak? Tasawuf dia. Zuhur dia. Tuhan tak terima. Nah, pasal apa? Pasal tidak Islam. Padri lebih daripada Tok Imam ni. Tok Imam semayang bagus dah. Ibadat pun jomel dah. Tapi nikah Tok Imam. Padri siapa tak nikah? Nah, diharamkan padri-padri dan sister berkahwin. Kerana kita berkahwin ni mengganggu hubungan dengan Tuhan. Nampak? Karuk belaka. Nah. Mana hebat dia pada Tu Imam. Tu Imam walaupun semayang, padri semayang tak. Tapi Tu Imam nikah. Nah, ha, lepas kunyuk surga, kunyuk rumah. Mana Tu Imam? Tu Imam yang pasal kunyuk. Nah. Ha. Padri tak. Tuhan tak terima juga. Pasal agama yang karuk. Tak beriman, tidak Islam, tak terima. Sister siapa tak kahwin? Nah. Dia kata dia betul lah. Bagus. Orang Islam, ulama-ulama kahwin dia tu. Tak comel. Kristian lebih baik. Kerana ulama-ulama tak kahwin. Padri-padri tak kahwin. Kardinal pok tak boleh kahwin. Haram kahwin mereka. Orang biasa boleh kahwin. Kalau padri tu nak kahwin, kena lucup jawatan padri. Ha, baru boleh kahwin. Dah. Ha, biasa dia kata ikhlas tak ada gangguan manusia dalam hubungan dengan Tuhan pencipta. Kata orang Kristian. Dah, kita jawab pelawak belaka. Kahwin ni fitrah manusia. Manusia mesti dia nak kahwin. Orang gila kahwin. Ya, dia orang gila kahwin. Bini gila lah. Faham tak? Saya boleh tak orang gila kahwin? Boleh, sah. Sah eh. Pengantin perempuan, pengantin laki-laki gila sah nikah. Masa akad nikah tu pengantin laki-laki mari pakai baju saja, keluar tak pakai. Dia orang gila. Pengantin perempuan tekak ni ikat piring estro. Faham tak? Dia orang gila. Nek? Ha. Sah. Yang tak sah, Tok Imam gila. Baru tak sah, juru nikah. Mari tu negak dah lah kalau. Kata, mana gini Tok Imam? Gila, eh, tak sah. Atau saksi gila. Atau wali gila, tak sah. Yang sah, pengantin gila. Jadi orang gila nak nikah. Kerana dia insting. Fitrah. Nah, jadi Tuhan nak tunjukkan kebenaran bahawa si manusia itu dia berkahwin dan Kristian ini sesat, maka terjadilah nampak apa yang terjadi di dalam gereja-gereja seluruh dunia, iaitulah ni apa benda ni, hubungan jenis sesama paderi. Nampak? Ha. Ni laki dengan laki. Faham lagi? Jadi macam kaum lu. Nampak? Yang paling banyak melakukan liwat, padri-padri di Amerika. Dituruti oleh padri-padri di Europe. Sama-sama dia. Puan dengan padri, sister dengan padri pula. Sehingga melahirkan anak haram. Tak, di gereja. Ada gereja ke tak ada? Hari-hari je hari. Nah, hari-hari tak apa-apa aja. Sister ada di mereka, padri di mereka. Tak apa-apa. Karaoke emak, itu emak. Dah kalau mu kata mu madak nikah, lebih baik pada Islam. Dah apa yang mu pilih wak? Sama-sama padri. Apa sister sama sister pula lesbian. Nak memuaskan nafsu masing-masing. Dah. Gereja Texas mencatatkan gay yang paling banyak, iaitu liwat laki sama laki di kalangan padri dan maknanya pekerja-pekerja gereja. Jadi pelawak belaka. Nah. Ha. Yang demikian tidak ada alasan untuk mencari agama lain yang sudah terang, tidak benar. Dan dia redai Allah, Tuhan pencipta alam buana, seluruh makhluk tunduk kepada kekuasaan, patuh pada peraturan, sama ada cara sukarela atau dengan paksa firman-Nya. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard tama wa karha wa ilaihi yurja'un. Adakah mereka mahu yang lain daripada agama Allah, padahal apa yang ada pada langit dan bumi telah menyerah diri tunduk kepadanya dengan suka dan dengan paksa. Dan kepada ialah mereka akan dikembalikan. Seluruh alam, sekalian makhluk akan terjadi menurut kehendak dan kudrat Allah. Sebab itu tidak ada di kejadian alam dan perjalanan makhluk yang dapat menyimpang dari peraturan yang ditetapkan. Semuanya Islam dalam erti kata tunduk kepada kekuasaan. Semua alam, alam-alam ni selain Allah, alam belaka. Bumi, langit, antara langit dengan bumi, cakrawala dengan planet dengan apa, habis tunduk kepada Allah. Maknanya semua Islam belaka. Cuma orang kata langit tu beragama Islam. Cuma orang katalah bumi ni agama Islam ni, bumi ni tak cakap lah gitu. Bukit, gunung, laut, semua Islam. Islam maknanya tunduk kepada Allah. Yang derhaka kepada Allah, manusia. Manusia yang gagal sangat. Nah, binatang tak ada seekor habuk pun yang derhaka kepada Allah. Tak ada binatang. Baru binatang tak masuk neraka. Datuk kata ada ular dengan kala dalam neraka. Eh, itu bukan dia kena seksa. Dia tukang seksa orang. Nah, dia dalam neraka bukan ular tu kena seksa. Dia tukang seksa orang. Dia tadi sebut di dalam hadis orang yang berzina. Bila berzina dia dalam neraka kat ni, Allah jadikan kemaluan dia besar umur. Bayang kita duduk cacang kemaluan seumur. Lepas tu Tuhan letak ular dalam kemaluan ni. Kok dalam kan? Luar, dalam. Besar tekak uta ular. Nampak? Oh besar, anang pandan. Nah. Nampak kok luar, transparent. Berbolok-bolok kali ular kok dalam, catuk kok dalam kemaluan. Sekali catuk 70 tahun kelepo. Kata-kata-kata sakit. Nampak? Kalau kita rasa tak takut, mana kita test dengan ular di atas dunia. Balik kat pergi cari ular tentu selu saka, sedok kain. Ha, biar catuk kot luar. Nah, ha, kalau kot dalam, parok enggak, biar catuk kot luar. Bahari semua ketung pun. Ha, lubik air mata. Panggil muaya. Nah, ha, dasar terbang. Nah. Nak kahwin. Ha, ha. Dok gok ke ni tak apa saya dok gok. Nah, ha minggu ketiga. Aku dok gok ni kau seorang. Ha. Tak jadi apa juga saya power lagi. Saya bukan kata tokak ahli tu ngeteng-teng saya macam. Ni kau tiga. Ha. Tiga tak jadi apa lagi marah. Ha dok. Ha marah. Mata itu biasa mohon. Ha dok pakai gembur ha. Lepas tu kelah bukan-bukan main dia dah. Bukan sawat berang dah tu. Sumbu badak tu. Gatung tekuk. Nah. Empat orang. Empat gagah lagi. Tak boleh tau. Puasa lah pun tau. Nah. Tak boleh. Tuhan tak benar. Kalau lima tak ada anak pusing. Jadi anak pun tak tahu tu benda. Nah. Ha, tak boleh lah. Ha. Yang pergi berlina tu jaduk dia. Nah. Ha. Dia tu start beh-beh. Beh tak sek? Tak nikah lagi? Haa, tak nikah lagi. Haa. Sedap yang sekejap tak sama dengan yang disok, yang di, no, dihalalkan oleh Islam. Haa. Waktu fikir dua kali. Nah, haa. Kalau tak nak nikah kan? Tak ada piti. Tak ada piti, tak ada rumah. Tak ada apa-apa. Nah, ha, siapa sini tak ada piti nak nikah? Kabur sini, kita ketik derma. Nah, bangun cacang duduk depan ni, kabur. Nampak? Ha, kita lewat pengumuman. Nah, betul benar. Ha, kutipan derma malam ini akan diberikan kepada saudara di sebelah saya ini kerana dia nampaknya tak tahan sangat nak nak nikah dan tidak ada sumber kewangan. Dah, ha, tak apa. Kalau muka tak malu dah. Tak ada apa-apa dah. Yang pergi berlina tu apa? Next. Ha. Yang terhaka kepada Allah manusia. Dah Islam tolak Islam. La ilaha illallah. Islam tolak Islam. Orang kafir nak ke Islam. Ha. Ha. Macam ni bukan dari Tok Guru, Tok Guru. Mana? Oh Islam tak boleh ke Islam. Bila tak boleh Islam, nampak ada apa? Allah ni bila siapa tak nak, tak boleh pergi tarik balik. Dia pergi kan nak. Dah tak boleh dia ambil balik. Bila dia ambil balik agama dia, maka hiduplah sekarang manusia Melayu yang asalnya Islam tidak beragama. Cuma tinggal nama Islam pada IC. La yabqa fi akhir zaman minal Islam illa ismuhu. Tidak lagi tinggal di akhir zaman nanti Islam seseorang itu melainkan pada namanya sahaja. Bertegur-tegang kali tengok IC Mamak, Dallah, Jusuf, Kadir, Buyung, Isa, Samak, macam-macam. Tapi ratap tekak Subang ni tak puang Subang hidung jelai tu ambil paku kot lidah punggung kuing kot belakang. Nah, Yahudi habis. Nah, ha. Bagus. Sebab Tuhan tarik balik agama. Jadi dia hidup tidak beragama. Pasal dia tambuh. Allah tidak menzalimi manusia. Walakin an-nasa yadzlimuna anfusahum. Manusia dah sebenarnya zalim mesti. Siapa nak agama, boleh agama. Walaupun kafir, duduk di utara Kanada, dekat dengan sepadang Alaska, seorang pemuda, dia cerita. Di kampung dia hanya ada lebih kurang 60-70 orang je. Kristian berlaku. Pendalaman. Nampak? Pendalaman Kanada, jauh lah. Kanada ni besar. Boleh hubung Malaysia ni tak? Saya dah 30 tih. Saya dah 40 tih. Besar ni Kanada. Lihat. Tetapi dia nak kebenaran, dia cari kebenaran. Dia tak puas hati dengan agama yang dia ajar di gereja. Dia kata ada lain yang benar pun. Maka Tuhan buka hati, dia tinggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Ontario, ke bandar besar, dan temu dengan orang, ditanya, dan sekarang telah masuk Islam. Pasal? Pasal dia nak kebenaran. Pada tangkat duduk kat surga. Nah, sepadang alaskar-alaskar dia ni. Natang usul, tak ada usul. Beruang. JKK. Faham-faham tu je ada. Nah. Tapi dia nak kebenaran. Maknanya tak pernah sabar pada akal dia jadi Islam. Kita duduk dalam negara umat Islam. Jahri tukir Pak Islam. Pakaian macam Yahudi. Cakap khabar macam orang syirik. Minum arak. Main judi. Tak sembahyang. Lawan ulama-ulama. Tuhan bayar dia. Dia gitu. Dia Islam kan nikmat. Nah. Sebagai contoh, lihatlah kepada matahari dan bulan yang beredar menurut garisan perjalanan yang lebih dahulu telah diaturkan oleh Allah. Matahari dengan bulan di berjalan. Matahari naik, bulan pun naik. Nah, malam giliran bulan, matahari giliran siang. Dia ada ri dia. Nah, waktu sekian tahun, sekian bulan, dia lah cukup ni matahari. Nah, waktu kalau nak tengok, kiblat. Nah, ni tiap-tiap bulan tujuh. Nah, 6 bulan 6 bulan 7 dia ada di petang, dia duduk petang atas negeri Mekah. Jadi kita tengok matahari ke belah ni, ha ni lah kiblat. Bulan 6 bulan 7. Nah, ha. Masuk bulan 8 10 dia lagi tak kena pula atas. Tak kena pula. Nah, ha, sebab tu rumah kita dia tengok kan. Nah, nah, beranda kita pak kita tok kereta dah. Bulan 1 kot ni matahari mana? Nah, tengok bulan 8 kot ni pula panas. Nah, ha, dia semua tu diikut perintah Allah. Bukan ikut sihir dia, semua ikut perintah Allah. Nah, yang tak ikut perintah Allah, manusia. Suruh semayang, dia semayang, suruh tutup aurat, tak tutup aurat. Ha, lawan kamu. Yang tak lawan selain manusia. Malaikat lebih-lebih lagi. Patuh pada perintah Allah. Kalau malaikat tu tak patuh perintah Allah, habis dah orang kafir dan munafik dibunuh oleh malaikat. Tapi dia patuh. Sebab malaikat cukup marah kepada orang kafir, cukup benci kepada orang yang derhaka kepada Allah. Pernah bila maknanya Nabi berdakwah di Taif, set Taif ni set bahan lagu berat danam tu. Nah, kalau kaum-kaum lain, maknanya kabilah lain, dia tak terima Islam dengan baik. Kami tak terima lah Islam ni, kami nak pakai hak nenek dia ambil dulu-dulu. Gitu je. Hak tak eh, pelakon hatu. Pelakon ramai-ramai. Tong lasti. Nak? Ha. Bahan di kepala Nabi, pecah kepala darah. Daripada kepala Nabi, neleh kot tekak, laju kot dada, sampai keting. Nak? Ha. Ha, tu baru maknanya kena bahan sungguh. Ni masuklah Twitter ada sikit lagu. Tak. 10 orang memukul saya. Pakai hak topang tekok ni. Macam jatuh huda gitu. Padahal orang jamah tekok gitu eh. Nampak? Ha, ada gambar dalam video klip orang pegang tekok gitu eh. 10 memukul saya. Oh, hebat no. 10 orang pukul dia apa? Nah, ha, ini pelawak atau darat kering. Rasulullah kena betul. Nereh jatuh. Datang malaikat Jibril alaihissalam. Ya Muhammad. Jahat sungguh buat-buat Taif. Kalau mu nak, aku angkat bukit ni aku rembah atas penduduk Taif. Mampu kerah habis. Makna gitu. Marahnya malaikat. Nabi kata, ya. Tambah orang. Nampak? Maknanya malaikat, mereka cukup tak suka kepada orang yang menentang kebenaran. Sebab tu kalau Tuhan tak beri, Tuhan beri kebenaran kepada kamu, malaikat awak benda aku tak capur. Mampu kerah habis orang kapi. Nyenyek je. Takkan sakur tu bintai. Takkan sakur tu bintai ni pijak perut. Dah kau ni tak gitu. Dah Tuhan tak kata. Faham lagi? Kalau Tuhan, no. Malaikat buat apa saja. Tak ada dah. Malaikat rumah ni pakat diri. Tapi malaikat ni nampak la yaksunallaha bi amarahum wa yaqulu nama yumarun. Mereka tidak engkar derhaka perintah Allah. Semua yang mereka buat hak Tuhan suruh belaka-belaka saja. Nah. Lihatlah kepada matahari dan bulan beredar menurut garisan dan perjalanan yang lebih dahulu telah diaturkan Allah. Dan perhatikanlah tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhnya sebatang pokok hingga menerbitkan buah yang manis atau masam adalah menurut ketentuan yang ditetapkan juga. Kerana tanpa menurut garisan dan ketentuan itu menyebabkan kerosakan alam dan binasa segala yang berkaitan dengannya alam. Inilah sebagai contoh bahawa makhluk yang alam ini mesti tunduk kepada Allah demi keselamatan dirinya dan kejadian lainnya. Masing-masing ada panduang masing-masing. Masing-masing ada garis panduang caranya hidup. Bulan mu kena ikut musim kok ni. Matahari mu kena ikut gelegang ni. Kok ni tak boleh. Planet-planet duduk sini. Nah, manusia kena beriman kepada Allah. Kena semayang, kena puasa, kena zakat, kena tutup aurat, kena laksanakan Islam di dalam alam ini. Jangan engkar lawan. Hak lain tunggu belaka. Lembu pun turut kata Allah. Lembu, mu makan lembu, makan lembu. Tidak, kan tu lepang. Anak-anak. Ayam makan padi, makan padi. Tidak faham sekali lagi. Anak-anak. Tak. Sekali-sekala je. Kambing, mu makan lembu, makan lembu. Ada juga saya kedua kambing babak. Makan ciketi. Kambing sebab lagi. Dah. Ha. Ha, tu bukan makanan ruji sekali-sekala. Kita mung makan hak ni hak ada saja. Hak ada. Walik-walik ada. Nah, lawang semua manusia ni. Sebab itulah manusia masuk, binatang tak masuk negara. Lembu pun tak masuk negara juga. Manusia yang hebat, menteri, raja, presiden, keturunan hebat-hebat nak banding dengan lembu jauh lah. Tapi lembu tak kena seksa. Kerana lembu taat pada Allah. Ulama kata, kalau lembu kambing ni wajib belajar agama, maka dadah ke kita nadah kita. Penuh dalam masjid lembu kambing. Atas ni beruk ke penuh. Faham? Pasal mereka nak taat pada Allah. Tapi mereka tidak dikenakan peraturan syarak. Makan, minum, tidur itu saja. Dan dengan main lembu. Lembu dia ada dua jenis. Lembu bodoh, lembu cerdik. Faham? Ada sungguh. Nah, ha. Lembu bodoh, lembu cerdik. Lembu cerdik ni, nah, ha. Dia tidaklah maknanya dia makan diberi suap sahaja dan turut tuannya. Dia cari sendiri tu lembu cerdik. Nah, ha. Kalau tuang dia buat lebih kurang ke dia, dia segok nambung. Ha, tu lembu cerdik. Lembu bodoh ni tunggu orang-orang ni batuang. Ha. Beri batuang ni tunggu semata. Orang kata jangan pergi surah, tak pergi lah. Boleh 200 yang. Ha, tu lembu bodoh. Faham? Bukan kita politik ni nak kabur terang. Siapa tak pergi jengok. Tak? Kerana boleh meh. Nah, ha. Beruk dua jenis kak beruk. Beruk cerdik, beruk bodoh. Beruk bodoh, beruk serikat. Suruh pakai baju gaung, baju gaung. Nampak tak? Bodoh tu, tangis serta tak ada apa. Suruh pakai Maxi, pakai Maxi. Suruh pakai telepang, ke telepang tu. Suruh beluling, lepak api, main pagrosa. Main, tak apa-apa, ikut kan nak suruh. Nah. Macam kita ni lah, duk main lah TV tu. Macam-macam pesta anjuran dia main. Nak masuk pelaku. Leni duk main ni. Dia pakai baju tiga ekor, tiga ekor dia buat. Leni tiga ekor, Leni tiga ekor. Dia pakai baju tak. Faham? Ha. Lepas tu dia buat lah lubang-lubang tu, dia buat lubang. Nah, ha, kena tembus kot lubang tu. Dengan punggung puing dengan bergondek-gondek batu berat dan tu. Habis seluruh Malaysia tengok. Rancangan dia. Ha? Eh, wala bar. Kenapa? Ha. Program tu hot Jepun. TV Jepun dia tiru. Neh, ha, tiru dia buat atas. Jepun dah apalah, Jepun semua matahari. Neh. Ha. Orang jantan lah bodoh. Mana ikut kan suruh? Suka sangat. Suka sangat. Tak? Tak suka tu. Nah. Ha. Demikianlah kalau makhluk yang tidak berakal lagi tunduk kepada peraturan ilahi, maka apakah gerangan sebabnya manusia yang berakal tidak mahu patuh kepadanya secara keseluruhan? Makhluk tak ada akal patuh pada Allah. Nampak? Rima patuh pada Allah. Singa, bewok, keledak, rusa, kambing, habis patuh pada Allah. Manusia Tuhan beri akal. Sekolah pula lawan Allah. Cuba semayang, jok semayang. Nah, macam kata. Cuba tutup aurat, belah pula kain. Cuba pakai lengan banyak, lengan pendek. Cuba tutup molek kain dengan baju. Nampak pusat jelek. Nah. Tutup belakang dah, ketak kelemak pula. Nah. Ini awal pesen baju ketak pula. Puan. Dia tak belah, tapi ketak. Dia pakai seluruh. Ha, lepas tu dia pakai baju ketak. Kalau anak dia boleh tahan. Hak 17 tahun. Tak kau tengok. Hak boleh ramah. Nampak ni. Mok ni yang bawah tiok ni macam gerubah putih. Tiga putih. Malu ke jenis. Nah, dalam anu. Nak ke camin. Tetapi huduh sepang kuat. Nah. Tak apa. Asal nampak maju. Asal jangan taat perintah Allah. Hal lain taat belaka. Wak mari pakaian kafir itu. Wak mari ke pakaian siang itu. Wak mari pakaian mereka itu. Wak mari orang Islam. Tak ikut. Padahal kepatuhan itulah sifat yang sebaik-baiknya sesuai dengan asal fitrah atau kejadian. Dan itulah yang dikatakan hakikat dari falsafah pengertian Islam. Firman Allah, wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muslim. Siapakah lagi yang lebih baik agama daripada orang yang menyerahkan diri kepada Allah dan ia berbuat kebaikan? Dan firman-Nya lagi, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adzab summa la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dan berserah diri kepadanya sebelum datang kepada kamu daripada Tuhan kamu azab itu, kemudian kamu tidak diberi pertolongan. Kita yakinlah kita ini di dalam platform yang betul. Sebab tu apa jua dalam bab Islam ini kita turut serta diri kita. Nah, tak ada lain dah obat penawar bagi huru-hara yang berlaku dalam dunia ini, Islam. Penawar bagi riba, bank Islam. Nah, muamalat Islam. Cara Islam. Sokang cara kafir tak bagus, cara Islam. Nah, aman Islam ini obat bagi penyakit umat manusia. Jenayah sekarang tidak jadi apa-apa, bertambah banyak. Tuhan waktu turun tu. Hukum daripada langit. Kalau mencuri, potong tangan. Kalau berlina, batang 100 pukulan. Tapi manusia engkar pada kebesaran Allah. Duk berasa pandai daripada Allah. Mereka sentiasa mencipta peraturan-peraturan baru. Tengok kemalangan kau banyak, tambah peraturan baru. Tak jadi apa. Tengok dadah kau parok, buat hukum baru lah. Tak jadi apa. Tengok budak-budak muda banyak yang rosak, buat pesen baru pula peraturan. Tak jadi apa. Kerana segala peraturan baru yang telah mereka putuskan, ialah semuanya bercanggah dengan Islam. Tambah ikut Tok Bomo. Tambah ikut Doktor. Doktor biobat, tambah ikut. Doktor kata, mohi obat ni, butir panjang ni, 3 butir lepas makan. Mochi kata, ambo akan makan, nak akan perlu makan. Eh, dah ni mochi kaki jadi kemah tu. Dah, ya, tak pandai aku lah. Aku bayar kan. Hak ni pula, kena makan, belum makan, 3 butir. Eh, tengah hari kita nak makan sambil makan. Gini yang mochi, we malik pula obat kita. Ah, pakcik gigi berubah sekitar lain. Nampak? Ha, babi sangat. Nah. Ha. Pemain kata ni kena tukar ring fitting. Hei! Sedah hei! Kata dia jual bahan teksi. Nah. Ni bunyi gini ni mana exhaust hei? Cok hei? Eh, rasa pelik belakang. Pemain kata pergi berjanang berambut tak lain. Pakcik serambut tengok muka. Maka Allah beri hukum lah. Gini hukum, gini, gini hukum. Dah ikut. Batu kau parok, kau parok, kau parok, kau parok. Pertamanya syahadah. Wallahu a'lam. Tengok soalan. Saya ada kemusykilan. Mana paling baik sama ada menghadiri kenduri tahdir ke pergi kuliah? Kita tengok hukum lah dulu. Hukum pergi kuliah ni. Kalau kita ni tidak lagi ustaz, tak alim, banyak tak tahu hukum, maka menghadiri majlis-majlis kuliah agama ni fardu ain lah, wajib. Tahlil ni khilaf ulama. Sehingga ulama kata makruh tahlil tahlil ni. Nah, ha. Nah, pada berlaku kematian tu setengah ulama dia kata harus. Nah, jadi ambil hak wajib kan, ambil hak harus. Jadi harus dengan hak wajib. Dulu hak wajib ya. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Hukum orang gila yang buat baik, adakah dia akan mendapat pahala kalau dia buat kejahatan, adakah dia akan mendapat dosa? Saya semayang memejam mata, apakah hukum memejam mata ketika semayang? Dengan cara memejam mata itu saya dapat khusyuk daripada membuka mata. Dia kata orang gila buat baik, boleh pahala tak? Mari orang gila pun semayang. Orang gila kan semayang. Nah, ada tak orang gila ni masuk dalam majlis tu semayang? Nah, boleh pahala tak? Dia pada hak zahir ni, bila orang gila ni, dia tak ada taklid syarak, dia tak ada dosa pahala. Dia hanya ada pemeliharaan Allah Ta'ala daripada azab di akhirat. Dia tak ada susah di akhirat. Nah, dalam dunia Tuhan beri dia tak sakit kelebihan dia. Tidurlah air cor, tidurlah lokang, minum air teh, 3-4 hari dah buih, dah sakit dulu. Nah, Tuhan beri lebih dia. Nah, tak ada soal kubur. Bakit pada masa tidak ada hisap. Kali dia gila Tuhan beri dia susah. Adanya Tuhan. Nah, tapi pahala tu tak ada. Tak ada pahala dia. Nah, tak ada pahala tak apa. Asal tak ada dosa. Masuk syurga. Kita nak syurga, nak pahala. Siapa nak masuk? Dapat banyak pahala tapi masuk neraka. Nak saya? Tak ada pahala tapi masuk syurga. Dia gitu. Kemudian saya bagi soalan. Dia kata dia semayang pejam mata kosong. Buka mata tak kosong. Asalnya sunnah semayang ialah buka mata dan tengok tempat sujud lah. Ini yang telah diputuskan oleh ulama-ulama. Maka ulama pun berkata, jikalau kita buka mata tak kosong, bila kejam kosong, maka pejam mata lebih baik. Kerana yang dimaksudkan dalam semayang bukan tengok tempat sujud, yang naknya ke kosong tu. Nah, tempat sujud bukan ada nilai apa pun, nilainya kosong. Nah, dah kalau kosong tu ada dengan kejam mata, baik kosong lah dengan kejam daripada celik tak kosong. Tak ada masalah. Orang yang bila dia kejam kosong, maka kejamlah mata. Nah, ha. Tapi kalau tak ada masalah, balik asal iaitulah lihat. Jangan kejam mata di dalam semayang sebagai larangan daripada hadis. Melainkan kejam tu lah kita kosong, barulah boleh kita kejam. Saya seorang pelajar jurusan agama. Jika tidak ada halangan, saya akan lanjut belajar. Saya mesti tak lama lagi. Kenapa saya berfikir tentang tanggungjawab saya ini tidak layak untuk dakwah? Kerana berasa banyak dosa kepada Allah. Saya juga merasakan tak mampu untuk melaksanakan perkara yang akan saya berkata kepada orang lain, seperti menyuruh orang buat baik dan sebagainya. Adakah ini mainan syaitan atau ujian bagi saya? Ini syaitan. Syaitan ni bila kita dah suruh orang buat baik, syaitan kata satu, oh, mempetul dirimu dulu, jangan suruh orang buat. Kata ulama-ulama, kita jangan nantilah kita ni nak jadi sempurna sungguh baru suruh orang baik. Tapi suruhlah orang buat baik dan sambil itu perbaikilah diri kita. Jangan nanti kita nak comel mena baru nak suruh. Nabi ya comel mena. Nah, sahabat-sahabat mengaku banyak dosa daripada Nabi. Tapi sahabat walaupun ada melakukan dosa kepada Allah, mereka juga nak berdakwah. Nah, untuk menunjukkan manusia ke jalan yang benar. Nah, cuma yang tak betulnya kita menyuruh orang yang buat baik, kita lupa diri kita sendiri. Ha, tu baru dak camik. Jadi tak ada masalah. Tu gangguan syaitan kata. Kita nak buat perkara baik, syaitan kata, "Eh, biar mahmu dulu." Nah, kita jangan suruh orang. Akhirnya tak ada apa-apa. Semak ulama-ulama, di antaranya Imam Ghazali rahimahullah taala sebut, bahawasanya orang yang berbuat dosa, dia menyuruh orang berbuat pahala, dia dapat pahala walaupun dia mengerjakan dosa. Digi khabar wakaf malam ni ingat tu, tu guru mari mengajar tu. Nah, masjid Batu Nak, ingat tu malam ni. Nah, ha, kalau tak ingat pula. Ha, 10 orang tak wakaf. Nah, pergi dengan sebab dia pesan pada malam itu. Dia dapat 10 pahala. Walaupun dia tak pergi kan. Dia ada patah. Ni apa benda, airport. awet suruh taribu. Faham tak? Tapi dia tetap dapat. Bukan dapat pada kerana bawa puang pergi patah. Pasal saat ni dia suruh orang. Adadu ala khairi kafa'ilihi. Jelah Nabi kata. Orang yang tukar tunjuk pada perkara baik, kafa'ilihi. Kaf tu tamsir, maknanya samanya pada ajur, pada pahala, dia dapat sama. Orang yang lagi 10 pahala, 10 pahala tiap dia tukar suruh. Saya sering bangun lewat untuk solat subuh. Bolehkah cara-cara bagi saya untuk bangun awal? Kunci jam. Itu pun payah kok kalau kita tidur lewat. Kalau tidur awal mudahlah, biasalah. Dia masalah berlaku kalau kita tidur lewat. Nah, mereka sok-sok dah. Nah, biasa kita tidur pukul 2:30. Dah ada kok hari tidur lewat. Kopak baru nak tidur. Dia tak apa-apa kalau tidur kopak. Babak konang baru kenyum. Nah, tapi bukan babak kolapang. Nah, maknanya kalau orang tidur awal dia mudah. Dia tidur lewat kadang-kadang jadi masalah tu. Nah, aku 3 baru nak tidur. Babak 6:45. Jadi kunci jam. Nah, yang masalahnya tidur awal bangun kolapang juga tu baru masalah. Nah, tidur awal apa hati kita tidur tu. Bangun kolapang tu juga nanang tu. Nah, jadi kalau kita tidur lewat kerana ada masalah kita nak selesai kerja, kita bangun lewat sudah menjadi lumrah tu. Nah, bab hak baliknya kita tidur awal. Nah, dia bangun tidur ni dia ikut adat. Batu orang yang jadi tak biasa tidur mah orang tak tidur. Nah, padahal sama kaki yang mereka batal-batal kau dia tu. Cadar, dia cadar, kipas, dia kipas. Tapi dia berasa rumah orang. Tak suruh. Tak tidur ni. Nah, dia tak biasa. Tu tidur, berok, gitu kok. Nampak? Orang kaya, ini berok dalam tandas Pak Mok. Lepas tu dia baliklah rumah. Lalu ni kau balik rumah tuk tua. Tuk tua duduk patah. Nah, jangan lah tak, dia kata tak pergi. Tak, berok patah. Jadi orang kaya ni, bapak masjid, dia pergi, dia tak. Dah tak ada arah. Tapi duduk neng, tak tu, panik tali tak lebih. Faham tak? Pasal apa, tak biasa. Dah biasa, dapat pun, dah tak apa. Kalau orang biasa, tengok patah tak. Orang jogging lalu depan, awak tak. Ni orang tegak, jogging. Sodok semayang kalau rakaat pertama baca surah lepas Fatihah, tapi pada rakaat kedua terlupa baca, atau rakaat pertama tak baca, rakaat kedua baca. Bila kita rakaat pertama tak ingat baca Fatihah, kita pergi baca kuliah, contoh. Kita pun rokok, kita pun sujud naik rakaat kedua, tak baca Fatihah rakaat pertama. Maka rakaat kedua tu jadikan rakaat pertama baru. Rakaat pertama tadi tak ada rakaat lalu. Karena rakaat yang tak ada Fatihah tidak ada rakaat. Jadi kita naik rakaat kedua, baru ingat tadi tak baca Fatihah, maka sekarang aku berada pada rakaat pertama baru. Ha, jadi faham bila kat tamu baru sambunglah bi cukup tapi jari tiga lagi. Nah, hari itu saya pergi karaoke. Patut oh dah ingat surah. Pergi karaoke bersama kawan-kawan saya minumlah air kosong dalam jug. Kat karaoke dia lepas buka lampu saya tengok bekas jug tu tertulis Kasper minta penjelasan. Baik, dia pergi karaoke. Karaoke ni kalau belah-belah ganu ni dia nyanyi saja je banyak kan. Nah, kalau belah Kuala Lumpur dia arok. Dia nyanyi dan minum arok. Kalau minum teh tak ada ni. Tak ada mari sound, faham tak? Faham. Minum kalau cak-cak ayam sikit Kasber. Kalau whisky dah buat nak jalan. Kasber. Nampak? Beer je, beer. Jadi bekas gelas yang mas kita tuang arok di dalam dia boleh digunakan untuk minuman lain. Faham ke? Dengan cara basuh. Nah, basuh dia tak macam nadi babi itu mukallal lah. Dia arak ni mutawassithah saja. Nah, sama dengan masuk bakal-bakal natang dalam lah kita. Basuh di sini, cuci boleh buah air teh. Nah, cuma kalau ada logo arak di gelas tu kita kena buanglah kerana dia syiar. Boleh guna di rumah. Sedap tak sedap, fekoh kata harus. Nah, botol arak kita bersih nak ubah cuka pula. Nah, umpama boleh. Tapi kena tutup lebar arak tu. Tidak jadi kita mengsyiar, kita mengiklankan syiar hayang haram tak boleh. Nah. Kalau okey berat kompo. Minum arak boleh tak kurang minum arak nyanyi sama. Hak tak ada nyanyi, minum arak saja mabuk sedaklah yang. Orang selok baju, orang selok kain, elok saja. dah mabuk. Nah, takkan minum mabuk ramai-ramai lepas tu tahlil lah. Takkan tahlil dah mabuk dah. Ha, itu big lah tu lah. Muka orang aku aku cocok macam-macam besen. Nah, ha. Sungguh. Apa hukum menghias kubur? Hukumnya bid'ah. Nah, hias kubur. Yang bolehnya bersih kubur. Nak supaya kita nak pergi duduk senang, nak gaji Quran, nak ziarah, nak mari wisadang. Ha, senang ni siapa dak nampak batu nesang, naik buku, ha, kita bersih trim buku tu. Nah, ha, potong menjadi kemas molek boleh. Yang dak dia comel. Nah, nyegi cak kubur. Dia nak tengok contoh kubur Syekh Ibrahim. Panah dengan bidang. Nah, ha. Nesang tu nyegi cak, nesang cak. Nah, ada hujung tadi belah askor rasa ada 4 batang ni, 4 pasang. Situ dicak biru gelap, tengah kat lekok tu putih. Bang tadi kubur SB. Faham tak mana yang PDRA tu? Kat bawah sikit tu dekat pokok beringin tu, dicak bawah tu oren, tengah tu hijau, atas merah. Kubur reggae. Faham tak? Allahu Rabbi. Tak boleh gitu. Nah, ha, kan Nabi kata dilarang daripada melomor cat pada kubur-kubur. Nah, bersih tak mahu nampak kotor. Dia tak mahu cat jamin. Dia nak dalam yang kita beri dia. Kalau Fatihah, istighfar, sedekah. Nah, ha, tu bida'ah belaka, karut belaka tu. Leni bubuh mozek pula. Bubuh mozek tepi tengah kubur pasang mozek. Kalau blendang tu ada khilaf. Blendang tu kan, ha, tu ada khilaf lagi. Faham tak blendang? Tak tak blendang saya. Ha? Tak tahu blendang. Hak petok seminggu. Hak tu khilaf ulama. Faham lagi? Dasar padah tu khilaf. Dah? Ha. Tapi hak masuk bing, dia gali tepi kubur, dia tabus bing masuk mozek. Masuk benda ni marmah. Ha, hukumnya haram. Itu haram. Kalau ada buat, wajib kena ditokeh lalu. Faham? Tak boleh. Nek? Yang bolehnya kubur Nabi-Nabi. Haa, dia boleh. Faham? Pasal kubur Nabi-Nabi, dia tak boleh untuk sabil kan. Dia untuk Nabi. Hak ni hak ramai, kubur sabil. Kubur orang ramai. Jadi bila kita buat ming situ, nak gali sebelah boleh tak? Tak boleh. Asmi tu akan putus sebelah ni. Siapa nak berani gali? Nak, kalau bin tu mutuh atas belakang, tak mampu kelas itu. Lukan gali. Nah, jadi menyusahkan orang. Blendang boleh akak, kubur tak rosak. Tapi kalau marmah, kita pergi akak, pecah habis. Nampak? Nah, hukumnya haram. Nek? Ha. Kalau mayat tu wasiat suruh buat, mayat tanggung dosa. Ha. Dua hari belum raya saya mengalami keguguran bayi sebelum tu dah keluar darah. Posisi saya macam mana? Kena ganti kedok. Jawabnya, nifas sama dengan haid. Bila haid batal kuasa, nifas batal kuasa. Gugur keluar darah, itulah nifas namanya. Kali gugur, kiyah dengan beranak. Faham? 6 hari, 10 hari, 10 hari tak kuasa. Kena qadha selepas daripada itu. Yang tak kena qadha, keluar gugur keluar darah, sembahyang. Boleh tak kalau kita baca doa umum dalam hadis yang ada orang kafir boleh? Neh, boleh. Orang kafir ada. Ada orang kafir 10 orang. Lepas tu orang Islam ada 1,000 orang atau 100 orang. Contoh. Kita kata, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, aku berikanlah pada kami hasanah dalam dunia. Kami ni tak masuklah orang kafir tu. Faham tak? Ha. Yang tak adanya kita doa khusus untuk orang kafir. Supaya mereka ini nak... Ha. Selamat di akhirat nanti. Tak boleh. Tapi doakan untuk orang kafir untuk dapat maju niaga dan apa. Lepas tu boleh. Kalau benda dunia boleh. Eh? Ha. Untuk akhirat tak boleh. Boleh tak orang yang tidur, orang tak tutup orang, mari rumah kita. Kalau mari nak buat apa ni? Boleh jemput naik tak? Tuan rumah tanggung dosa kalau ajak naik ke atau minum air. Ha. Orang mari rumah dia tak tutup orang. Nah. Dia rupa mari katakan, mari rumah dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sibuk tengok Allah, rambut semua. Dah kuat ni nak handal balik. Tak. Boleh ajak dari tamah dia ambil tendang suruh pakai. Faham lagi. Eh? Malu nak suruh, malu dah sajai. Balik pakai tendang dulu baru mari rumah. Mana senang naik dalam orang tu beri dendam, beri dakwah dia. Jangan kata huduh-huduh. Pakar ni comel sikit dah. Ha. Dia pun pakar. Malu mata kat dia. Nah, lain kali cakap dulu. Oh, segang kat ni. Oh, ni pakar dendam je. Nah. Ha. Tak usah malu. Kita nak menegakkan hukum Allah. Nak? Ha. Ya, akan dendam. Takkan nak ambak lah. Dia. Kawan tu mari jauh-jauh. Nak? Ha. Ni pakar dendam. Baru dia tahu hukum. Mana kau tak tahu kah ada. Nah. Ha. Minum air tak ada masalah. Neh. Ha. Adakah sah salat seorang imam itu bila makmum di belakangnya tidak suka akan imam itu? Sah. Sah lah dia terimam. Dia syarat sah semayang buat. Betul. Sah. Syarat sah semayang menghadap kiblat, menutup aurat, suci pada atas, suci daripada najis yang tidak dimaaf. Semua makmum tak berani belakang. Sah juga. Cuma dalam hadis kata kalau makmum ramai semua tak berani ke imam tu, semayang dia tidak dinaikkan ke langit. Bukan tak sah, tidak diterima Allah. Sah tapi tidak diterima. Macam kita tipu binti orang, ha? Boleh 15 ribu di Mekah. Sah tapi Tuhan tak terima. Faham? Sah lain. Ini pekah. Nah. Ha. Adakah merokok itu makruh ataupun haram? Menurut Yusuf Qadawi, hukum merokok adalah haram, ia boleh memudaratkan kesihatan. Mengenai pula yang dapat mengatakan merokok adalah makruh. Mazhab Hanbali mengatakan hukumnya haram dan mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya makruh. Selama mana tidak mendatangkan mudarat pada masa yang cepat. Kalau mudarat pada masa yang cepat sekali sekali isap sekali tubik darah, maka mazhab Syafi'i pun haram serta merta. Faham? Saya ada pera anak yatim. Ha, bagus. Tapi budak ni degil. Saya pukul dengan tujuan mengajar. Adakah itu dosa kerana didik anak yatim? Boleh pukul anak yatim kerana mengajar. Jadi pukul kerana dia anak yatim. Faham? Pukul kerana dia kurang ajar. Boleh. Neh, ha, bila kurang ajar, kita didik dengan pukul. Boleh. Neh, ada kata tak boleh, tak betul. Neh, yang tak boleh pukul kerana dia anak yatim. Ada beza. Pukul kerana dia anak yatim. Dulu kita tak pukul, ayah dia ada. Ni ayah dia tak ada, kita pukul. Ha, tak boleh tu. Tapi anak yatim ni mencuri apa semua, kita larang-larang tau. Kita bela. Kita pun pihak dia kerana tak semayang sebagainya. Boleh. Nak? Ha, jangan pukul kerana dia anak yatim. Ada orang, dulu ayah dia, budak ni memang samsing. Nak? Ha, ayah dia ada yang jolai, yang konyi kita. Lepas tu ayah dia mati. Nak? Ha. Dia dah tahamu, mestor. Dulu ayah mu ada maestro mu donye kaku mu apa aku nah tunduk tunduk bila tu dah leh gitu nah awak dah leh kena kata nah tak ada dosa lah tak apa-apa nak balas dendam tak boleh tu. Apakah kelebihan orang yang membeli anak yatim? Kelebihan kelebihan ni Nabi kata dalam suatu hadis dia bersama dengan para nabi di dalam surga. Nah, kalau kita panggil anak yatim, kita pun letak tangan kita ni atas kepala dia. Kita rauk gini. Disebut dalam hadis. Kita rauk gini. Tapak tangan kita masa kita rauk tu kena 10,000 lah rambut dia. Ampun 10,000 dosa. Faham? Ha? Dah. Kau pula dapat. Pegak. Nah, di samping nak juga rauk. Ambil keuntungan lah. Dah anak yatim. Rosak kepala. Ambil sunnah Nabi ni. Gosok kepala dia, buat banyak kali dia tak apa. Dah ada 10,000 dosa, tu go dosa dia banyak mana. Tengok wayang gambar, dengar lagu gitu ni, tengok beti ropan. Konten macam-macam peseng. Dah, ha? Siapa kepala ni yatim? Tapi anak yatim ni, ha? Kau tak balik ke lah. Kalau balik, tak ada anak yatim, tak ada kepala lah. Nak? Ha. Tak jadi apa dah, gosok kepala rakyat yatim. Tak jadi apa tu. Ha.